السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Azza wa Jal menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanpa terasa kita sekarang di penghujung bulan Sya'ban. Beberapa hari ke depan sudah datang insyaAllah ta'ala bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, juga taufik dan hidayah sehingga bisa berjumpa kembali dengan Syahrul Mubarak dalam keadaan sehat wal afiat, dan diberi kesempatan untuk bisa menjalankan hari-hari Ramadan dengan penuh semangat, penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Ramadan datang maka di sana dibuka oleh Allah Azza wa Jal pintu-pintu surga, ditutup oleh Allah Azza wa Jal pintu-pintu neraka. Dan pada bulan tersebut setan-setan pembangkang dibelenggu oleh Allah Azza wa Jal. Itu pertanda bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal saleh, penuh dengan iman dan takwa, penuh dengan maghfirah dari Allah Azza wa Jal. Bulan yang kejelekan-kejelekan padanya lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan di mana kaum muslimin dan muslimat memiliki kesempatan, memiliki semangat yang lebih untuk meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ramadan, beliau memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita semua kaum muslimin dengan bimbingan yang sangat mulia untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal yang saleh guna meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan guna meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan." Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak kebajikan-kebajikannya, orang yang paling banyak dermanya, dan lebih banyak lagi kebajikan-kebajikannya, derma-dermanya ketika Ramadan. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam kehidupan sehari-hari ialah memperbanyak amal saleh, meningkatkan selalu iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, meningkatkan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan, dan dengan berbagai macam derma-derma dengan sesama. Namun ketika datang Ramadan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam semakin semangat, semakin giat, semakin bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan amal-amal kebajikan tadi, dengan amal-amal derma tadi. Bahkan ketika Ramadan sudah mencapai puncaknya, ketika sudah 10 hari yang terakhir, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam betul-betul mengerahkan semua kemampuan beliau, semua kesungguhan beliau, semua semangatnya beliau untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, disebutkan dalam Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Dulu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah azza wajalla di 10 hari yang terakhir tidak sebagaimana hari-hari yang lainnya. Betul-betul beliau manfaatkan waktu tadi untuk menggapai yang terbaik. Dikarenakan pada hari-hari itulah, terutama pada malam-malam itulah, terdapat yang namanya malam qadar, Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang berupaya untuk menjadikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai qudwatun hasanah kita, sebagai uswatun hasanah kita, kita perlu mencontoh semangat beliau dalam beribadah kepada Allah azza wajalla, mencontoh semangat beliau di dalam menyambut Ramadan. Betul-betul beliau berbahagia, bersuka cita dengan datangnya Ramadan, dijadikan sebagai kesempatan yang begitu emas, kesempatan yang begitu berharga untuk bisa meningkatkan imannya, takwanya kepada Allah azza wajalla, bisa untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah azza wajalla dan bersungguh-sungguh di puncak-puncak Ramadan untuk meraih yang namanya Lailatul Qadar. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dari semenjak sekarang ini di bulan Syaban ini, terutama di penghujung-penghujung Syaban ini, kita persiapkan diri kita masing-masing, fisiknya kita, semangatnya kita dipersiapkan untuk menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, menyambut Ramadan dengan berbagai macam planning-planning ibadah, planning-planning amal saleh untuk meraih takwa kepada Allah, la'allakum tattaqun, untuk meraih maghfirah, ampunan dari Allah azza wajal. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Maka amal-amal yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam selama Ramadan kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, kita kerjakan dengan penuh semangat. Kita puasa Ramadan, siam Ramadan yang hukumnya wajib atas kita, kita kerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan. Amal-amal yang lain, ibadah sedekah, infak, ibadah membaca Al-Quran, salat tarawih, bahkan makan sahur, takjil iftar, dan amal-amal yang lainnya, kita kerjakan dengan penuh semangat, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, kita kerjakan dengan penuh keimanan, kita mengharapkan ridha-Nya Allah azza wajalla, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan ketika keluar Ramadan kita telah suci dari berbagai macam dosa-dosa yang ada, diampuni oleh Allah azza wajalla, dan betul-betul meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qom muslimin rahimakumullah, ketahuilah sebagai penutup ceramah singkat pada kesempatan subuh hari ini. Ketahuilah bahwasanya umat Islam ketika datang Ramadan, mereka terbagi menjadi paling tidak 4 jenis orang. Disebutkan supaya kita bisa mengevaluasi, termasuk bagian mana kita sekarang ini. Yang pertama ialah sebagian umat Islam yang tidak mengindahkan Ramadan. Sama sekali Ramadan itu tidak punya arti di hadapan dia. Ramadan di luar Ramadan sama saja. Tidak ada sedikit pun semangat untuk beribadah kepada Allah dengan siam Ramadan. Bahkan dia enggak puasa Ramadan. Bahkan semasa hidupnya tidak punya niatan, semangat, kesungguh-sungguhan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara mereka yang tidak juga sholat, tidak juga puasa, bergelimang dalam perkara dosa, bergelimang dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak saudara kita muslimin yang demikian keadaannya. Maka jenis yang pertama ini, kaum muslimin rahimakumullah, sangat-sangat dikhawatirkan. Sangat-sangat dikhawatirkan terkena doa kecelakaan, doa kesengsaraan yang dipanjatkan oleh Malaikat Jibril, yang diaminkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis, suatu hari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam naik di atas mimbar sambil mengatakan amin, amin, amin. 3 kali belum mengatakan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Tiba-tiba engkau mengatakan amin, amin, amin. Apa yang kau aminkan, ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, barusan Jibril datang kepada aku menyatakan. Dia menyampaikan 3 doa. Aku diminta untuk mengaminkannya. 1 di antaranya ialah, kata Malaikat Jibril mendoakan, raghima an fumri'in, raghima an fumri'in, raghima an fumri'in, dakhala alaihi Ramadan, thumma kharaja minhu walam yughfarlah. Sungguh sangat sengsara, binasa seseorang itu. Masuk pada dia bulan Ramadan. Ternyata dia keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Katakan amin wahai Rasul. Maka saya katakan amin. Ini seseorang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang dikatakan oleh para ulama, justru datangnya Ramadan sebagai musibah bagi dia. Datangnya Ramadan sebagai balak atas dirinya. Justru menerima doa kebinasaan, dosa kesengsaraan dari Malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Merugi dia. Ketika yang lainnya bersemangat untuk meraih pahala besar, dia ternyata justru dapat musibah, dapat balak, dapat kesengsaraan, dapat kebinasaan. Semoga kita enggak demikian keadaannya. Ada lagi yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah. Sebagian umat Islam yang menjadikan siam Ramadan hanya semacam tradisi. Hanya semacam kebiasaan saja. Tradisi Islam, puasa. Dalam artian, dia berpuasa. Dia sebagai seorang muslim menjaga betul ibadah ini. Dia berpuasa. Tapi dikarenakan dia merasa sebuah tradisi biasa, maka dia tidak ada niatan, tidak ada semangat mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah kepada Allah, dengan amal saleh, dengan peningkatan takwa. Ramadan di luar Ramadan sama saja. Puasa dia bukan imanan wahtisaba, tapi kebiasaan saja, tradisi. Sehingga kebiasaan dia sebelum Ramadan dibawa oleh dia ketika Ramadan. Tidak ada amal. Ada amalan awal-awal Ramadan, loyo lagi setelah itu, muncul lagi di akhir Ramadan, menjelang Idul Fitri, semangat lagi. Yang semacam ini, kaum muslimin rahimakumullah, sangat-sangat dikhawatirkan. Masuk dalam sabdanya Rasulullah SAW yang menyatakan, rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi ilal ju'ul atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasul, tidak ada bagian untuk dia pada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Warubba qa'imin laisa hadduhu min qiyamihi ilal sahar. Betapa banyak orang yang qiyamul lail, dia terawih, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang malam saja. Dikarenakan tidak ada keikhlasan, tidak ada keimanan, tidak punya semangat. Hanya semata-mata kebiasaan kita sebagai kaum muslimin, tradisi. Ini sudah mengerjakan kewajiban, cuman sayang rugi. Momen-momen suci, momen-momen besar, semacam Ramadan, disia-siakan begitu saja. Semoga kita pun juga demikian, tidak demikian keadaannya. Atarki yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah. Seseorang muslim, hamba-hamba Allah yang muslimin, yang betul-betul mengerti makna Ramadan. Dia sambut dengan gembira, dengan sukacita, dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Seperti yang diutarakan di awal. Maka dia berpuasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan. Mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Semangat dia puasa Ramadannya. Maka dia mengisi hari-hari Ramadan dengan amal ibadah. Yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Memperbanyak tadarus Quran. Memperbanyak berdoa. Memperbanyak berzikir. Memperbanyak tarawih. Memperbanyak amal-amal ibadah yang lainnya. Dengan penuh semangat. Mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Mengharapkan meraih takwa dari Allah Azza wa Jal. Mengharapkan maghfirah dari Allah Azza wa Jal. Sukses. Inilah muslimin yang baik, yang bagus. Inilah yang diharapkan meraih banyak pahala selama Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa sebelumnya. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang qiyam Ramadan, terawih dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Sukses. Selama Ramadan dia isi dengan amal kebaikan. Ketika keluar Ramadan, meraih takwa dari Allah Azza wa Jal, semakin kuat iman dia, semakin kuat takwanya dia, dan berhasil meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang terbaik. Dan muslimin dalam bab ini bertingkat-tingkat, kadar imannya, kadar takwanya, kadar amal solehnya, sesuai dengan semangatnya dia, sesuai dengan kesungguh-sungguhan dia, sesuai dengan keikhlasan dia, dan sesuai dengan kadar takwanya dia. Ada yang mendapatkan yang sempurna, ada yang di bawahnya, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ini yang kita harapkan, paling tidak minimal demikian keadaan kita selama Ramadan. Namun ternyata kaum muslimin rahimakumullah, ada lagi yang keempat yang lebih daripada itu. Kaum muslimin yang tidak hanya selama Ramadan dia berusaha meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, tapi dia betul-betul mengisi hari-harinya, sepanjang hidupnya, harinya, pekannya, bulannya, tiap tahunnya, sepanjang hidupnya. Dia berusaha menjaga betul keimanannya, dia jaga betul ketakwaannya, dia jaga betul amal solehnya. Terus dia kerjakan amal soleh, dia kerjakan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayatnya. Ramadan datang, momen yang sangat tepat untuk dia semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Namun diteruskan kembali pasca Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai Ramadan yang berikutnya lagi. Demikian seterusnya, setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya, sepanjang hidupnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk meraih iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka inilah kaum muslimin rahimakumullah yang dikatakan sebagai ahlus siyam al-haqiqi. Orang yang betul-betul puasa pada hakikatnya. Yang betul-betul siyam pada sesungguhnya. Bukan semata-mata Ramadan, tapi sepanjang hidupnya. Ini yang terbaik. Ini yang terus kita lakukan selama ini. Kita beribadah kepada Allah setiap harinya. Ya sholat, ya baca Quran, ya zikir, ya doa, ya infak, ya sedekah, ya qiyamul lail. Kita kerjakan tiap harinya. Perlu dengan semangat. Ketika datang Ramadan, lebih semangat lagi. Ketika datang 10 hari yang terakhir, lebih semangat lagi. Untuk meraih namanya malam qadar. Inilah hamba Allah yang salihin. Hamba Allah yang muttaqin. Hamba Allah yang betul-betul mukhlisin. Hamba-hamba Allah yang diharapkan mendapatkan husnul khatimah. Dan ini kita yang diharapkan ada pada kita masing-masing. Sehingga ibadah enggak semata-mata Ramadan. Tapi sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Seraya senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan taufiknya, hidayahnya kepada kita, dan menganugerahkan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya, dan juga memberikan anugerah kepada kita husnul khatimah, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan khatimah yang baik sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang beramal saleh, mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi, dan semoga Allah Azza wa Jal memberi kesempatan lagi kepada kita semua untuk bisa Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat, penuh semangat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Kalau lebih saya mohon maaf, ini yang saya utarakan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.